السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، kita sampai hadis 33. An Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anit ta'un, tentang ta'un. Ini sebuah pertanyaan yang bagus, dan seluruh pertanyaan sahabat adalah bagus. Beda dengan pertanyaan Abu Jahal, Abu Lahab, dan juga beda dengan pertanyaan Yahudi. Karena ada tiga pertanyaan yang diajukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dua buruk, hanya satu yang bagus. Yang buruk, pertanyaan yang datang dari kafir Quraisy. Apa isi pertanyaannya? Nadanya apa? Nadanya menentang. Dan ini diabadikan oleh Allah, wa daraba lana mathala wa nasiya khalqah, qala may yuhyil 'idama wa hiya ramim. Muhammad, siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur seperti ini? Ini Al-As bin Wa'il membawa tulang belulang manusia yang sudah hancur, yang sudah berkeping. Siapa yang bisa menghidupkan ini lagi? Ini kan pertanyaan. Pertanyaan buruk tentunya, karena tujuannya adalah menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Yahudi. Ini pun buruk, yaitu pertanyaan yang nadanya ngetes. Jadi kalau Yahudi nanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tujuannya ngetes, karena mereka sudah tahu. Karena Yahudi adalah berilmu. Yahudi itu berilmu, beda dengan Nasrani. Nasrani beramal tanpa ilmu, beribadah tanpa ilmu. Adapun Yahudi berilmu, tapi tidak beramal, tidak beribadah, tidak mengamalkan ilmunya, itu Yahudi. Maka Yahudi pernah bertanya, tanyakan kepada Muhammad tentang ruh. Kalau dia jawab, berarti dia bukan Nabi. Kalau dia diam saja enggak berani jawab, berarti dia Nabi. Lihat, bukti bahwa Yahudi berilmu. Nanyanya ngetes. Masa Rasulullah dites? Kan enggak baik. Gitu. Nah, satu-satunya pertanyaan yang baik, itu yang datang dari para sahabat. Setiap para sahabat bertanya, itu pasti bagus. Ini salah satunya. Dan ingat, pertanyaan-pertanyaan sahabat yang bagus itu, tidak ada satupun yang bertanya tentang wajah Allah, bersemayamnya Allah, tangannya Allah, telapak kaki Allah. Enggak ada satupun sahabat yang bertanya itu. Artinya apa? Artinya para sahabat itu yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah betul-betul bersemayam di arsy. Allah betul-betul menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah betul-betul akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Ya. Ah, ini salah satu pertanyaan sahabat yang baik, tentang khamr, tentang judi, tentang darah haid, salah satunya tentang ta'un. Aisyah bertanya kepada Nabi tentang ta'un. Fa akhbaraha annahu kana 'adzaban. Nabi menjawab bahwa ta'un itu dulu azab. Ada fi'il madhi kana. Kana itu dulu. Maka ada saudara-saudara kita salah faham ketika Ibnu Abbas mengatakan Rasul dan para sahabat setelah sholat itu membaca subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar, keras. Nah, mereka lupa ada kata-kata dulu. Dulu iya. Dulu di awal-awal diwajibkannya sholat berjamaah, Nabi membaca tasbih, takbir, istighfar. Itu keras. Agar apa? Agar diketahui oleh kaum muslimin, cara takbir seperti ini, cara tasbih seperti ini. Gitu. Zikir setelah sholat seperti ketika mereka sudah tahu semua, sudah hafal semua, Nabi kembali ke akhir surat Al-A'raf, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Sebutlah, zikirlah nama Allah dengan suara rendah. Wadunal jahri minal qaul. Bukan dengan suara jahar. Gitu ya. Ada kata-kata dulu. Sama seperti ini, kana. Jadi ta'un itu dulu azab. Jadi kalau ada umat terjangkit ta'un, berarti dia diazab oleh Allah. Kapan? Dulu. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Ya, yab'atsuhullahu ta'ala ala man yasha. Allah azab siapapun yang Allah kehendaki dengan ta'un itu. Dulu sebelum Islam datang, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Faja'alallahu ta'ala rahmatan lil mu'minin, tapi sekarang Allah jadikan ta'un itu rahmat. Bukan azab lagi. Azabkan lawan kata rahmat, rahmatkan lawan kata azab. Maka ada malaikat azab, ada malaikat rahmat. Rahmat lawan kata azab, azab lawan kata rahmat. Apakah di surga ada azab? Tidak ada sama sekali. Apakah di neraka ada rahmat? Tidak ada sama sekali. Secuil tidak ada. Apakah di dunia ini ada rahmat? Ada. Di Amerika, di Jepang, di Eropa, di negara-negara kafir, negara komunis ada rahmat? Ada. Kalau enggak ada, mati semua mereka. Sesuap nasi tidak bisa mereka masukkan ke mulut. Setetes air tidak mungkin masuk ke tenggorokan mereka kalau mereka tidak mendapatkan rahmat. Jadi Jepang, Amerika, Eropa, negeri-negeri kafir, negeri Islam sama. Mendapatkan rahmat Allah. Wasi'at kullasyai. Rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Ketika sesuatu tidak ada rahmat Allah, maka setetes air tidak ada. Senyum sedetik tidak ada, ya, makanan sesuap tidak ada, di mana? Di mana? Di neraka. Di neraka tidak ada rahmat Allah. Di surga banyak, di surga rahmat semua. Di dunia ini banyak sekali. Wasi'at kullasyai. Bukan hanya kaum muslimin yang mendapatkan rahmat Allah. Munafik, musyrik, kafir, semua diberi rahmat. Nah, ta'un yang dulu merupakan azab sekarang jadi rahmat bagi kaum muslimin. Falaysa min 'abdin yaqa'u fi ta'un, maka ketika seseorang terjangkit ta'un dalam satu daerah, dalam satu negeri, dalam satu kecamatan, dalam satu kelurahan yang terkucil, yang apa? Tidak, yang dipisahkan. Ya, kalau tidak dipisahkan berarti satu kecamatan dengan kecamatan yang lain, ya satu daerah tidak boleh pindah, tetap harus di situ gitu ya. Apabila seseorang terjangkit ta'un, fayamkuthu bi baladihi, lalu dia tetap tinggal di daerah itu, tidak keluar, tidak keluar. Misalnya di satu daerah, ya, ya taruhlah di Jakarta ini terjangkit ta'un. Ta'un itu bukan nama penyakit ya. Ta'un itu ya bisa macam-macam penyakitnya. Intinya adalah wabah. Macam-macam bentuk penyakitnya. Wabah penyakit menular. Ah, kita tetap di Jakarta ini, tidak keluar. Dan memang begitu perintahnya, keluar dosa. Keluar dosa. Wajib tetap di Jakarta. Kalau terjangkit ta'un. Sabiron, dan dia sabar. Sabar, memang harus begini. Emang ini perintah Allah. Seperti Nabi Ibrahim, sabar menyembelih putranya Ismail. Karena memang perintah Allah seperti ini. Jadi jalani. Ya. Seperti Nabi Musa harus bersama dengan Bani Israel selama 40 tahun. Di mana? Di Padang Tih. Di tengah padang pasir. Harus bersabar 40 tahun berada di situ. Memang ini perintah Allah. Terhadap perintah Allah wajib bersabar. Apapun bentuknya. Menurut akal kita itu enggak waras, itu gila. Menurut akal kita, nurani kita. Tapi kalau kita yakin itu perintah Allah, wajib kita taati. Seperti Nabi Ibrahim. Tentu perintah enggak waras kan? Seorang ayah disuruh menyembelih anaknya. Tapi Nabi Ibrahim tidak peduli. Ini perintah Allah, harus ditaati. Kalau perintah dosen, perintah atasan, perintah pemimpin, kita boleh timbang-timbang. Perintah Allah tidak boleh ditimbang-timbang. Allah maha segalanya, tidak mungkin perintah Allah salah. Karena yang menciptakan kesalahan kebenaran adalah Allah. Muhtasiban. Setelah sabar, dia muhtasib. Muhtasib, wazannya isim fa'il. Dari masdar ihtisab. Apa ihtisab? Berharap pahala. Karena setiap kita pusing, setiap kita sakit perut, setiap kita sakit apapun, itu ada pahalanya. Menghapuskan dosa, mendapatkan pahala. Kalau kita sabar. Kemudian ihtisab mengharap pahala. Yang ketiga, ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Yang ketiga, dia yakin bahwa kalau dia sembuh itu tulisan, kalau dia mati juga tulisan. Kalau dia harus mati karena ta'un memang sudah ditulis, sudah dicatat, sudah ditakdirkan. Mungkinkah nasib kita keluar dari catatan takdir? Enggak mungkin. Allah tulis bahwa mati kita harus dipenggal lehernya, ditusuk perutnya, enggak mungkin. Enggak mungkin. Kata Allah dipenggal, pegal. Kata Allah tusuk, tusuk. Tembak, tembak. Tidak ada nasib manusia yang keluar dari catatan takdir. Sedikit pun. Karena Allah maha berencana. Allah maha berkehendak. Adakah kejadian di jagat raya alam semesta yang di luar kehendak Allah? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Hanya kita harus paham ya. Kehendak Allah ada? Kehendak Allah ada dua. Apa dan apa? Syar'iyah dan kauniyah. Kauniyah itu yang apa? Yang pasti terjadi. Bisa baik, bisa buruk, ya kan? Bisa kekufuran, bisa keimanan, pokoknya pasti terjadi. Kekafiran Abu Jahal, kekafiran Fir'aun berdasarkan kehendak Allah? Ya, secara kauniyah. Secara syar'iyah tidak. Secara syar'iyah Allah tidak menghendaki kekufuran. Allah tidak menghendaki perzinahan, Allah tidak menghendaki riba. Tapi kenapa terjadi? Nah, itulah kauniyah. Paham? Secara syariah Allah tidak menghendaki manusia itu ada yang kafir. Tapi berapa banyak? Jutaan manusia kafir, ya kan? Nah, itu kehendak Allah juga secara kauniyah. Karena kehendak Allah sekali lagi ada dua. Kauniyah dan syariah. Maka ketika ada orang yang mengatakan Allah tidak menghendaki kita berzina seperti ini. Nah, itu yang dimaksud syariah. Ya, tapi kalau sudah terjadi, sudah lewat, semuanya kehendak Allah, itu yang dimaksud kauniyah. Paham ya? Nah, tentang kehendak kauniyah, kita tidak boleh ikut campur. Tentang kehendak kauniyah Allah, kita tidak bisa ikut campur. Ya. Kenapa manusia sebaik Abu Thalib, sangat besar jasanya kepada Nabi Muhammad SAW, Allah sesatkan, Allah bikin kafir. Kita enggak bisa ikut campur rahasia. Yang bisa kita sikapi adalah kehendak syar'iyah. Bahwa Allah tidak menghendaki kita berzina, kita minum khamar, kita makan riba. Allah menghendaki kita sholat, berjamaah, puasa, zakat, haji. Kita taati kehendak Allah. Begitu. Adapun kauniyah, rahasia. Illa kana lahu mislu ajri syahid. Lalu dia mati, maka matinya adalah mati syahid. Mati syahid. Ternyata mati syahid bukan hanya di medan perang. Walaupun kita tidak perang, tapi kita terkena wabah penyakit, apapun wabah itu. Dan kita sabar hidup di daerah yang terjangkit itu. Dan kita yakin kalau toh saya tidak ditakdirkan tertular, saya tidak tertular. Kalau akhirnya saya tertular dan mati, memang itu takdir saya. Allah telah tulis, dan tulisan Allah sekali lagi, tidak mungkin batal. Tidak mungkin salah. Allah telah tulis bahwa tahun 2015 kita mati, tapi karena kita ditolong oleh dokter yang ahli obat yang bagus, maka ajal kita mundur menjadi 2025 misalnya. Ini mustahil, ini tidak mungkin. Ya, obat dokter dan seterusnya tidak ada apa-apanya dibanding dengan kehendak Allah. Di samping Taun ada tenggelam, terbakar. Tenggelam ini bisa tenggelam di air, tenggelam di api, tenggelam di tanah, ya. Sohibul Hadam, tertimpa. Tertimpa itu biasanya dari atas ya, kalau di zaman Nabi. Ya, 300 tahun yang lalu, 400 tahun yang namanya tertimpa itu dari atas. Nah, sekarang bisa nggak tertimpa dari samping? Ya bisa, tabrakan ya, ketabrak ya, itu bisa. Itu pun syahid. Kemudian melahirkan. Wanita yang mati saat melahirkan, itu pun syahid. Kemudian, mabtun. Mabtun dengan ta'un beda. Mabtun itu sakit yang ada di perut, apapun namanya. Ketika dia mati karena sakitnya dari arah perut. Bukan kepala, bukan kaki, tapi perut. Itu pun syahid. Ya. Tapi tentu berbeda. Tingkatannya dengan syahid dalam peperangan membela agama Allah li'i'la'i kalimatillah walibtigo'i mardotillah. Beda. Ketika kita mati dalam rangka berperang membela agama Allah, mempertaruhkan nyawa kita, milik kita satu-satunya dan mati, maka tidak usah disolati. Tidak usah dikafani. Cukup dengan baju dan celana yang berdarah-darah. Yang sobek, biasanya kan sobek ya dalam jihad. Nanti dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan keadaan seperti itu. Bajunya sobek-sobek, dadanya tertusuk pedang, tombak, berdarah-darah, dia dibangkitkan dan dia menjadi pusat perhatian. Orang terkagum-kagum dengan dia. Ya, enggak ubahnya kita berdarah-darah ya di hadapan seorang raja. Kenapa kita berdarah-darah sedang membela kerajaan? Bukan bangga sekali kita. Tentu sang raja berterima kasih sekali. Ya. Karena kita berkorban untuk kerajaan itu. Nah, kita membela agama Allah dengan berdarah-darah sampai mati. Allah akan memberikan kehormatan yang luar biasa. Nanti kita akan menghadap Allah dengan pakaian yang robek-robek, badan yang berdarah-darah. Karena membela agama Allah, bangga sekali, bahagia sekali. Yeah. Disolati boleh. Jadi orang yang mati syahid kadang disolati oleh Nabi, kadang tidak. Hamzah termasuk yang disolati. Banyak yang tidak disolati. Ada beberapa mayat yang boleh disolati, boleh tidak. Satu, mati syahid. Dua, belum balik. Belum balik. Seperti Ibrahim. Ibrahim itu meninggal, putra Nabi. Mungkin sekitar 18 atau 19 bulan. Belum sampai 2 tahun. Tidak disolati oleh Nabi SAW. Sampai balik. Kalau balik sudah harus disolati. Berarti mungkin 8 tahun, 9 tahun. Boleh disolati, boleh tidak. Rawahul Bukhari, hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari. Sebelum kita bersoal jawab, saya ambilkan beberapa fawaid. Rahmatullahi bihadihil ummatil islamiyyati. Allah memberikan rahmat yang lebih kepada umat Islam ini. Apa? Yang dulu merupakan azab, sekarang menjadi rahmat. Yang dulu tidak boleh, sekarang boleh. Apa masih ingat? Makan, rampasan, perang, gonima. Dulu tidak boleh. Dari awal jihad Nabi Musa sampai terakhir Nabi Isa, kan sebelum Nabi Musa tidak ada jihad. Antum pernah dengar Nabi Ibrahim berjihad, Nabi Nuh berjihad, Nabi Adam berjihad, tidak ada riwayat. Ya, riwayat jihad diawali oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sebelum Nabi Musa, kalau umatnya durhaka seperti Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, itu enggak ada jihad, enggak ada perlawanan, enggak ada perang, tapi langsung diazab. Maka Allah azab, Allah habisi umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Hud, kaum 'Ad, umatnya Nabi Saleh, kaum Samud. Ini dihabisi oleh Allah Rabbul Alamin sehabis-habisnya. Enggak ada jihad. Mulai zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kalau ada umatnya yang durhaka disuruh masuk Islam menyembah Allah tidak mau, maka ada jihad, ada qital, ada perang. Ya, walaupun malas-malasan orang-orang Yahudi Bani Israel berjihad. Sampai ada kaum Jalut, kaum Talut, ya. Ada Jalut dibunuh oleh Talut. Ini menggemparkan karena Talut ini enggak ada apa-apanya di mata dunia. Jalut besar sekali, agung sekali, berkuasa sekali. Nah, dulu kalau berjihad kemudian dapat emas, dapat perak, dapat rampasan perang, harus dibakar. Nah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya umat yang boleh memanfaatkan. Jadi emas tidak dibakar, perak tidak dibagi-bagi. Ternak dibagi-bagi, bahkan budak, rampasan perang kan bukan hanya benda ternak, tapi termasuk manusia. Wanitanya, anak-anaknya dijadikan budak dibagi-bagi. Dan halal bagi kaum muslimin. Kemudian, إذا وقع الطاعون بأرض والعبد فيها فلا يجوز له الخروج منها بل عليه أن يرابط فيها محتسبا راضيا بأمر الله وقدره. Haram bagi seseorang yang tinggal di daerah yang terjangkit taun, haram bagi dia keluar. Dan yang di luar, haram masuk. Itu yang dilakukan oleh Umar sebelum Umar tahu hadis ini. Ya. Ini menunjukkan bahwa tidak semua hadis sampai kepada seorang sahabat. Umar kan dekat sekali dengan Nabi, mertua Nabi, awal-awal masuk Islam, as-sabiqunal awwalun. Tapi tidak tahu hadis tentang ta'un. Oleh karena itu waktu itu bingung. Pas menuju Syam, terdengar di Syam terjangkit ta'un. Maka sebagian mengatakan masuk. Sebagian mengatakan jangan. Masuk jangan, berselisih. Umar pun, ini karena tidak tahu hadis itu. Kalau tahu hadis, masuk berselisih. Tahu hadis ini tidak boleh masuk. Belum tahu. Nah, maka berembuk, bermusyawarah. Ini diceritakan oleh Imam Bukhari di kitab sahihnya. Enggak ketemu-ketemu. Ya, akhirnya Umar dengan keputusannya pulang. Pulang. Jangan teruskan. Belum tahu hadis ini. Nah, Abu Ubaidah bin Jarrah, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga di antara 10 itu, mengatakan, "Ana firu min qadarillah." Apakah kita mau lari dari takdir Allah? Bukankah kita terjangkit ta'un atau tidak itu takdir? Ngapain takut? Ngapain lari dari takdir Allah? Umar menjawab, ya, kita lari dari takdir Allah, betul. Menuju takdir Allah yang lain. Kalau menuju takdir iblis, ya itu tercela. Menuju takdirnya Jibril, Mikail, tercela. Ini kan menuju takdir Allah yang lain juga. Maka tidak tercela. Lari dari satu takdir Allah, menuju takdir Allah yang lain. Nah, dari sini keluar hukum bahwa tidak boleh mengatakan ini takdir, enggak boleh. Kalau belum terjadi, kan belum terjadi. Kita masuk terjangkit atau tidak, kan belum terjadi. Maka jangan bilang takdir. Kalau sudah terjadi, iya. Ya, sudah pelan-pelan, sudah banyak ngerem, tabrakan juga, takdir. Tapi kalau belum terjadi, enggak boleh. Ya. Enggak perlu hati-hati, enggak perlu pakai rem, ya. Takdirnya tabrakan ya tabrakan, enggak tabrakan ya enggak tabrakan. Nah, ini tidak boleh karena belum terjadi. Kalau sudah terjadi baru boleh mengatakan ini takdir. Ya. Nah, tidak selang lama datang Abdurrahman bin Auf membawakan hadis ini. Bu, senang sekali Umar. Keputusannya, ijtihadnya bersesuaian dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang di luar daerah ta'un tidak boleh masuk ke daerah ta'un. Yang sudah di dalam tidak boleh keluar. Wallahu a'lam. Ya, itu saja yang bisa kita bahas. Sebelum ditutup, ada pertanyaan? Silakan. Ya. Saya dikatakan tidak ada takdir yang bisa diubah. Apa aja yang bisa diubah dengan kekuatan doa? Yang bisa merubah takdir hanya satu, apa? Takdir juga, gitu. Jadi takdir akan dirubah oleh takdir. Nah, doa itu takdir bukan? Jelas. Doa itu takdir. Maka doa merubah takdir itu sabda Nabi. La yaruddul qada illa doa. Tidak bisa yang merubah, bisa merubah qada takdir kecuali doa. Bagaimana usaha bagian itu? Ya. Apa yang bisa kita fahami? Mudah. Mudah. Ambil contoh misalnya mahasiswa ya. Dari semester 1 sampai semester 5 dia dapat nilai jelek, terus D, terus. Takdir bukan? Takdir. Enggak ada yang enggak takdir kan? Mungkin karena dia malas belajar, main mulu, semua takdir. Nah, dia ingin merubah takdir itu dengan cara usaha. Bisakah? Bisa untuk semester ke-6, 7, dan seterusnya. Ah, mulailah dia belajar. Mulailah dia menghafal. Mulailah dia enggak main. Nah, akhirnya semester 6 dapat nilai bagus. Ya. Apakah dikatakan merubah takdir? Iya. Yang sudah lewat, dirubah dengan yang akan datang. Yang merubah yang sudah lewat tentu enggak bisa. Merubah yang akan datang, gimana orang tahu aja enggak gimana kita mau merubah. Ya. Maka tetap kita berdoa, kita berusaha dalam rangka menjalankan tugas kewajiban kita. Jangan saya ingin merubah catatan takdir saya di Lauh Mahfuz, nggak bisa. Ya, memang takdir saya di Lauh Mahfuz mungkin saya sakit-sakitan. 3 bulan sekali sakit, 2 bulan sekali sakit. Mana kalau sakit bisa 1 minggu, 2 minggu, ya kan? Akan saya rubah takdir saya di Lauh Mahfuz. Saya olahraga, saya makan teratur, saya istirahat teratur, saya minum suplemen segala macam. Ini sombong. Ya. Jangan ikut campur dengan apa yang telah Allah catat di Lauh Mahfuz. Kan kita enggak tahu. Gitu. Kalau mau bersikap apa yang sudah Allah bocorkan lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa misalnya? Kalau pingin panjang umur, maka sambunglah silaturahim. Kalau ingin sehat, jauh dari penyakit, banyak-banyaklah sedekah. Ini kan sudah dibocorkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Jepang enggak tahu ini. Orang Amerika, orang Eropa enggak tahu. Kasih tahu juga enggak percaya, ya kan? Apa hubungannya umur panjang dengan silaturahim? Apa hubungannya sehat dengan sedekah? Yang ada malah bertolak belakang. Daripada buat sedekah, mending buat beli vitamin, suplemen, ya kan? Nah, itu orang Jepang, orang kafir begitu. Kita yakin dengan sabda Nabi. Kita tidak minum suplemen, kita tidak olahraga berlebihan, tapi kita banyak sedekah, insya Allah. Kita yakin dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu catatan yang kedua, kan pernah kita bahas dulu. Selain catatan Lauh Mahfuz, ada catatan satu lagi, yaitu 4 bulan saat kita di perut ibu kita, kira-kira 5 bulan lagi sebelum lahir. Wallahu a'lam. Ustaz. Ya. Saat mengenai orang yang mati sahih, Ustaz, contohnya kan yang terbakar atau sakit perut, itu apakah pasti mati sahih atau ada syarat-syaratnya lagi? Walaupun dia seorang muslim, apabila mati dalam keadaan terbakar atau sakit perut atau yang tadi, itu pasti mati sahih atau apa ada syaratnya? Tentu, enggak mungkin mati sahih kalau dia kafir. Walaupun tenggelam, walaupun terbakar, walaupun terkena taun, bahkan walaupun jihad fisabilillah. Ada kan kirkirok? Itu kan jihad bersama Nabi. Mati syahid tidak, kata Nabi dia di neraka. Gitu. Berarti syaratnya ya pasti ada. Tentu muslim, beriman, Gitu. Nah, kalau yang ta'un tadi syaratnya tadi kan. Ada sabar, ada ihtisab, dia yakin bahwa ini takdir. Itu. Jelas ada syaratnya. Dan syaratnya sudah disebutkan oleh beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun mengatakan pasti ini tahan ya. Ada saudara kita alim, bahkan seorang ulama sedang sujud meninggal, kita katakan beliau pasti masuk surga, boleh? Tidak boleh. Kita doakan mudah-mudahan beliau masuk surga. Melihat dari kondisinya keadaan, insya Allah mudah-mudahan beliau masuk surga. Begitu. Jangan mengatakan pasti. Hanya Allah dan Rasulnya yang boleh mengatakan pasti. Abu Bakar Umar saja enggak boleh. Ya, sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi yang bilang pasti, ya. Seperti Abu Bakar pasti masuk surga, Umar masuk surga, Utsman masuk surga, wajib kita katakan. Ustaz, ya. Kalau orang mati syahid itu apa nanti di yaumul akhir masih dihisab atau sudah pasti masuk surga atau dihisab atau tidak? Masuk surga jelas pasti, nggak mungkin mati syahid masuk neraka ya. Buat apa mati syahid masuk neraka? Mati syahid pasti masuk surga. Dosanya pasti diampuni, iya, karena ta'rif definisi mati syahid adalah mati yang menghapuskan seluruh dosa. Dosa-dosamu diampuni. Kan begitu jawaban Nabi atas pertanyaan, kalau aku mati dalam peperangan ini. Pertanyaan selanjutnya, apakah dihisab? Ini tetap. Hisab itu ada. Kecuali dia masuk ke 70 ribu itu. Kalau dia masuk ke kelompok 70 ribu, ya tentu tidak dihisab. Sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wal 'adzab. Ada 70 ribu kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Tentu kita berharap. Kita tidak boleh putus asa. Kita tidak boleh berkecil hati. Ya. Saya enggak mungkin begitu, enggak boleh, ya. Berputus asa, tidak mungkin kita jadi menteri, tidak mungkin kita jadi presiden, tidak mungkin kita jadi gubernur. Bagus sih. Ya, bagus lah. Gak mungkin lah saya jadi gubernur. Ya, tapi gak mungkin saya masuk kelompok itu, gak boleh. Ya, hanya gak pantas saya ini masuk surga. Gak boleh. Gak boleh. Pantasnya saya masuk neraka. Gak boleh. Berarti dia menuduh Allah bukan Maha Pengampun dong. Allah kan Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa kita, Allah akan ampuni. Gitu. Maka Nabi bilang, "Idza sa'alta fas'al jannatal firdaus." Jika engkau minta, mintalah surga Firdaus, surga tertinggi yang atapnya langsung arsy Allah. Apakah perintah Nabi ini khusus apa umum? Umum. Mau baru sholat 2 hari kemarin maksiat, ya, habis itu minta surga Firdaus, boleh enggak? Boleh. Ini urusan akhirat, urusan pahala. Allah senang kita minta milik Allah yang terbesar, ya. Beda dengan urusan dunia. Gitu. Ya, waktu habis, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.